كرم الله تعالى عصره. Sekarang aslun, ismu tafdil, itu ya? Qala al-malik rahimahullah ta'ala aslun wa ismu tafdil. Itu diantara yang beramal amalan fi'il adalah isim tafdil. Inilah yang kita sebut-sebut kemarin ketika kita bahas sifatul musyabah. Apa itu isim tafdil? Hiya sifatul dalal ala al-musyarakah wa ziyadah. Ya, isim tafdhil dia adalah sifat. Sifat artinya sama dengan isim fa'il, isim maf'ul, sama dengan sifatul musyabbah, sama dengan ya al-mubalaghah, amsilatul mubalaghah. Sama, dia semua sifat. Tapi dia menunjukkan al-musyarakah atas makna yang berserikat, sama wa ziyadah dan ada tambahannya. Sama tapi ada tambahannya. Ini isim tafdhil. Serta mirip umat, mudah saja ini isim tafdhil. Kapan antum ucapkan berarti lebih daripada yang sebelumnya. Isim tafdhil ini biasa didatangkan untuk membandingkan. Biasa didatangkan untuk apa? Membandingkan. Ke akram, seperti akram. Beliau contohkan satu saja karena memang bentuknya cuma satu. Af'al. Af'alu tafdhil. Dinamakan af'alu tafdhil, bukan fi'il tafdhil, tapi af'al yang bermakna tafdhil. Lazannya, isim dia, bukan fi'il. Isim. Wa istamalu bimim. Masya Allah. Dia biasa dipakai dengan mim. Maksudnya misalnya, Ahmad Asman mim. Begitu biasanya. Paham gak ini? Ahmad Akbar mim. Ahmad Asgor Min. Paham gak? Biasanya pakai apa? Pakai apa? Min. Ya setelah itu datangkan siapa yang mau kita banding. Min siapa? Wa mudhafan li nakira. Biasa juga dipakai. Dia dalam bentuk apa? Dia disandarkan kepada nakira. Iya? Misalnya Akbaru. Misalnya kita katakan Ahmad Ahmad. Terlanjur Ahmad disebut dalam rekaman. Gak bisa diganti lagi. Ahmad Akbaru Rojulin. Ahmad Akbaru Rojulin. Paham ini? Ahmad Akbaru Rojulin. Data digunakan untuk apa ini? Dalam bentuk gimana ini? Diidopakan kepada Nakir. Paham ya? Nakir. Sama dengan juga, ya? Contoh lain lagi supaya bagus Ahmad. Ya? Kita katakan Ahmad Aska Rojulin. Tanya Ahmad orang yang paling cerdas. Misalnya supaya jangan besar terus. Jelas kan? Ya jelas dia boleh pakai istilahnya, boleh juga pakai apa? Boleh diidopakan pada nakiro. Perhatikan. Kemudian fayufrot wayudakan. Dia bisa dibuat mufrot, bisa juga dibuat mudah. Kalau seperti ini, dia mufrad mudzakkar. Kalau pakai mim, itu yang kita pahami. Kalau dia setelahnya ada mim, atau kalau dia diidhamakan kepada nakiro, maka dia mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Tapi gunakan. Kalau begini, tetap mufrad, tidak mutan, tidak jamak, dan tetap apa? Mudzakkar. Wabi al. Boleh dia pakai al. Al-Akbar. Al-Aqwal, Al-Asgor, pakai Al. Tapi kata perlu Fayutobik. Kalau dia pakai Al, maka selalu sesuai. Ya, misalnya Ahmad Al-Aqwal. Paham gak? Kalau Ahmadan Al-Aqwalan. Kalau di jamak Ahamid. Misalnya jadinya apa? Hah? Al-Afadil. Paham gak ini? Jadi selalu sama. Mufrad. Paham kan? Mutana, mutana, jama, jama. Dan dia pula mudakar, mudakar, mu'anas, mu'anas. Lihat tadi ana. Kalau Aisyah al al apa mu'anasnya? Mu'anasnya isim tabdil fu'la. Berarti kalau misalnya Akbar, kalau Aisyah al-kubra. Kalau Aisyah tani al-kubra. Gua alif kok? Al-kubroyani. Kan kubro pakai alif akhirnya. Pakai ini al-kubroyani. Kalau Aisyatun buat yang mana sali? Al-kubroyatu. Jadi kalau pakai al, apa hukumnya? Dia yutobik, selalu sama dengan sebelumnya. Mupro-mupro, mutana-mutana, jama-jama, mu'anas, mu'anas, mudakar, mudakar. Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Mubar? Jangan teguh. Hah? Iya, Tim? Tidak ada tekanan? Tidak. Alhamdulillah. Kemudian kata Allah Rahmatullah Ta'ala, wa mudhafan li ma'rifah. Ini bentuk ke berapa ini? Pakai min, mudhaf bukan nakirah, pakai al. Ini bentuk selanjutnya. Wa mudhaf li ma'rifah. Ke berapa berarti? Empat. Fawajahan. Kalau mudhaf kepada ma'rifah, maka dia ada dua sisi. Apa maksudnya dua sisi? Sisi apa nih? Maksudnya kadang dia selalu mufrad mudzakkar, kadang dia yutafid. Itu maksudnya sisinya. Kadang kan tadinya kalau mudzaf nakira atau ada min setelahnya mufrad mudzakkar. Tapi kalau dia pakai al sesuai, selalu sama. Kalau mudzaf pakai pada al, maka dua. Bisa mufrad mudzakkar, bisa juga sesuai dengan sebelumnya. Tambahin itu sisinya. Iya. Wala yansibul maf'ul mutlaqo. Masya Allah. Dia tidak pernah menasab maf'ul mutlak. Artinya ini kata isim tabdil, dia hanya butuh pada fa'il. Tidak pernah menasab maf'ul. Tidak pernah ada maf'ulnya. Kalau antum dapat isi tabdil setelahnya masuk, pastikan bukan makulun bi. Pastikan bukan apa makulun bi. Jelas ini secara mutlak. Wala yarfa'u fil ghalibi dhahiran. Masya Allah. Dan tidak meropak kebanyakannya isim dhahir. Artinya dia selalu meropak dhamir. Illa fi mas'alatil kuhli. Selalu ini ahli bahasa singgung satu ini. Kan itu didengar dari orang Arab. Kecuali dalam masalah apa? Al-kuhl. Jelas ya? Masalah al-kuhl. Karena kenapa disebut masalah al-kuhl? Karena al-kuhl yang dirompak menjadi fa'il dohir. Ini berarti kita bisa paham. Dia tidak pernah merompak dohir kecuali satu masalah ini. Kalau antum dapat dalam kitab Al-Quran atau hadis, ya pasti yang dia rompak adalah dhamir mustatir. Pasti yang diropa adalah fa'il yang berupa apa? Dhamir. Selesai. Syarah. Anna usabi min al-asma'i allati ta'malu 'amal fi'l. Ini terakhir. Bentuk ketujuh, karena cuma ada tujuh. Dari isim beramal amalan fi'l, ismu tafdil. Wa sifatu dalalah al-musyarakah wa ziyadah. Dia adalah sifat yang menunjukkan atas bersyirikat, sama dan ada tambahannya. Nah, contoh afdal lebih utama. Berarti ada yang utama dan ada yang lebih utama. Paham? Sama-sama utama, tapi ada yang lebih alam, lebih berilmu. Berarti ada sama-sama berilmu, tapi ada yang lebih berilmu. Asfar, lebih banyak. Berarti sama-sama banyak, tapi dia lebih banyak. Paham gak ini? Jelas ini? Tidak boleh membandingkan sesuatu yang banyak dengan sedikit. Tetap di halatun yakunu fiha lazim. Halatun yakunu fiha laziman lilifrad wa takdir. Dia bilang walau salat halat. Dia punya tiga keadaan. Dia punya tiga keadaan. Halatun yakunu fiha lazimul lil ifrad wa takdir. Ada satu keadaan dia selalu memperoleh kemuliaan wadhalika fi suratain. Demikian itu pada dua bentuk. Masya Allah. Ya ini mudah sekali kan kita sudah paham di mata. Ya. Ihdahuma salah satunya ayakuna ba'dahu min jarutan lil maqdul. Setelahnya adalah huruf min yang menjadi yang diutamakan. Yang menjadi yang diutamakan. Kan ada yang utama dan ada yang lebih utama. Sebelum min, sebelum isim tafdim itu adalah namanya yang lebih diutamakan. Setelah isim tafdim itu yang utama. Bang, misalnya saya katakan tadi, Ahmad afdal min Ismail. Ahmad afdal min Ismail. Mana yang lebih utama? Ahmad. Yang diutamakan? Yang utama, yang utama. Ismail. Kan berserikat. Ismail utama, tapi Ahmad lebih utama. Ahmad Ismail. Jelas ini. Jelas ini maknanya. Jadi ada musyarakah dan setelahnya namanya al-mafdul, yang diutama, yang utama. Sebelumnya ada yang lebih diutamakan. Bisa juga dikatakan yang diutamakan sebelumnya yang lebih diutamakan. Jelas ini. Jadi setelah itu dia dengan min, yaitu dari kata yang mafdulnya. Menjadi yang mafdul yang diutamakan setelahnya. Faqulita Zaidun afdal min amri. Ya. Wa Zaidani afdal min amri. Padahal Zaidani dia tetap afdal. Mudahkan. Ya. Kenapa? Karena setelahnya ada apa? Ada apa? Min. Wa Zaidan wa Zaidun afdal min amri. Wa Hindun afdal min amri. Wa Hindani afdal min amri. Wa Hindatu afdal min amri. Masyaallah. Wala yajuzu ghairu dhalik. Enggak boleh selain itu. Dari sini kita bisa petik kesimpulan, masya Allah, ada pembahasan yang pernah kita lewati. Itu namanya mubtada khobar. Khobar kalau khobar mufrad selalu sesuai dengan sebelumnya. Itu khobar kalau khobar mufrad selalu sesuai dengan sebelumnya. Iya kan? Misalnya Zaidun qa'imun. Kalau Aisyah tu, qa'imatun. Iya kan? Zaidani qa'iman. Zaiduna tangan sesuai. Tapi ada saatnya khobar tidak sesuai dengan mubtada. Kapan ini? Kalau khobarnya berupa isim takdir, setelah isim takdir dijad dengan min di sini. Lihat itu. Ketika Zaidun afdalu, Zaidan afdalu. Padahal khobar itu, khobar itu. Tapi itu adalah khobar, tapi tidak sama. Padahal juga dia khobar mufrad. Coba lagi Zaidun afdalu, Hindun afdol. Seharusnya kalau khobar biasa ini mu'annas. Bahkan ini masya Allah. Ini di salah satu tempatnya khobar tidak sesuai dengan mubtada. Paham? Ketika khobar yang berupa isim tafdhil dan setelah isim tafdhil ada huruf jar min. Masya Allah. Selesai. Kemudian kata beliau, qala Allah ta'ala iqalu la yusufu akuhu ahabbu ila abina minna wa aku dua orang kan Yusuf dan saudaranya ahabbu mufrad wa qala Allah ta'ala kul in kana aba'ukum banyak wa abna'ukum banyak wa ikhwanukum banyak wa azwajukum banyak asyiratukum semua banyak wa amwalu qataraftumuha wa tijaratu takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba. Ini khobar kana. Bang, ingkana aba'ukum. Aba'ukum isimnya. Setelahnya itu atof. Ahabba masuk isim khobar kana. Contoh perhatikan. Iya. Ahabba ilaikum minallah. Ada min setelahnya. Ada min setelahnya. Bang, di sini telah tetap apa? Mufrad. Padahal sebelumnya banyak jamak. Tanggungan. Ya kan? Jamak itu. Aba, abana, ikhwan. Itu semua jamak. Jelas ya? Fa'afrada bil ayati ula ma'alifnain. Maka tetap mufrad pada ayat pertama. Padahal ada dua. Yusuf dan saudaranya. Wafithaniya ma'al jamaah. Dan pada yang kedua tetap mufrad. Padahal bersama apa? Jamak? Jamaah. Jelas ya? Bersama? Jamaah, masya Allah. Asalnya, keadaan kedua yang selalu mufrad. Kedua, ayakuna mudofan ila nakiro. Dia mudof kepada apa? nakira. Fatakul anu katakan Zaidun afdalu rajulin. Wa Zaidani afdalu rajulaini. Wa Zaiduna afdalu rijal. Ini tempat kedua. Yang khobar menyelisih mubtada dari sisi bilangan ketika dia mufrad. Jelas ya? Tempat kedua, ketika dia diidofakan. Isim tabdir juga ketika dia diidofakan kepada nakira. Wahindun afdol mro'atin, walhindani afdol mro'ataini, walhindatu afdol nisbah. Ya jelas. Wahalatun yakunu fiha mutabiqan lil maqsudi. Dan ada keadaan dia sesuai dengan yang disifatinya. Wadhalika in kana bi al. Karena kalau dia irobnya dia pakai al, dia taat. Kalau dia pakai al berarti dia naat. Nah, tadi kita irob khobar karena dia nakira. Sebelumnya mari, mari. Kalau dia pakai al maka dia mausuf. Selalu disama dengan mausufnya. Idza kana bi al kalau dia beral. Nah, Zaidun al-afdal, Zaidani al-afdalan wa Zaidun al-afdalun. Wahidun al-fudla, walhindani al-fudlayan, walhindatu al-fudlayan, abil fudul. Karena jamak al-fudla bisa dijamak dua. Bisa dijamak ana salim, al-fudlayan, bisa dijamak dengan jamak taksir, tidak apa-apa juga, karena jamak taksir dihitung mu'annas lafadnya. Al-fudla, jamak taksirnya apa? Fudul. Paham ini? Iya? Jadi kubro, jamak taksirnya apa? Kubar. Jelas ini? Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Boleh juga tak apa. Wahalatul yakunu tihajaizul wajhain. Ada keadaan dia boleh dua sisi itu. Al-mutabakah wa adamiha. Maksudnya boleh sama dan boleh tidak. Wadhalika ikana mutabakah li ma'rifah. Demikian itu kalau dia diidopakan kepada ma'rifah. Contoh, Az-Zaidani Abdulul Qawmi. Ya, idopakan kepada ma'rifah. Isyita kulta Abdullah al-Qawm. Mutana, tapi yang itu hilangkan alif dan nunnya. Karena dia adalah mudhaf. Iya? Kadzalika al-baqi, demikian sisanya. Wa adamul mutabaq aqsa. Masya Allah. Tidak sesuai itu lebih fasih. Tidak sesuai itu lebih fasih. Maksudnya selalu mufrad mudzakkar itu lebih fasih. Daripada sesuai. Masya Allah. Qala ta'ala. Wala tajidannahum ahrasan nasi. Padahal hum. Allah katakan apa? Ahrasa. Jelas ini? Mufrad. Mudzakkar. Walam yakul ahrasi bilia. Karena kalau pakai ya berarti ada nun yang dihilangkan. Jelas ini? Maksudnya meja mudzakkar salim. Ahrasina. Paham? Maksud dengan tanda apa? Iya, ada pun nunnya dihilangkan karena dia mutaw. Allah tak katakan begitu. Waqala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha fatawqaqu liha ini. Ini sesuai. Berarti ada dua ayat kan begitu. Allah katakan tidak kadang tidak sesuai dan kadang juga apa? Sesuai. Akabir. Jamak dari mana ini? Jamak dari akbar. Ya, karena setiap kata af'al jamaknya afa'il. Setiap kata af'al zamannya apa? Afa'il. Makanya tadi saya katakan Ahmad jadinya apa? Ahamid. Itu kiasi. Jama' taksir itu apa? Jama' kiasi. InsyaAllah di sorof kita akan mendapatkan itu. Ya? Di sorof. Walam yakul akbaru mujrimiha. Allah tak katakan begitu. Wadif nisar rajah. Anahu aujaba adamul mutabaqah warudda alaihi bihadil ayat. Ibn Sarot mewajibkan tidak mutabaqah tapi dibantah dengan ayat ini. Iya kan? Karena ayat ini iya dua ayat tadi ada mutabaqah ada juga yang tidak. Itu yang benarnya boleh-boleh saja. Wa ajma'u ala anahu la yansibul maf'ul bi mutlaqah. Para ulama nahwu sepakat bahwasanya dia tidak bisa menasab maf'ul bi mutlaq. Walihada qala bi qawlihi ta'ala. Oleh karena itu qalu mereka berkata dalam firman Allah Ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih inna man laysat maqulan bi'alas. Ini kan a'lamu man yadil itu man yadil bukan maqulnya a'lam li'annahu la yasibul maqul karena dia memang tidak menasab apa maqul wala mudhafan ilaih. Tapi ingat juga bukan pula mudhaf kepada a'lam bukan li'anna af'al ya li'anna af'al ba'du ma yudhaf ilai wala mudhafan ilaih, tidak boleh disandarkan kepadanya. Li'anna af'al ba'd ma yudhaf ilaih. Karena af'al itu adalah sebagian daripada apa yang diidhafakan kepadanya. Nah, karena af'al adalah merupakan sebagian daripada apa yang disandarkan kepadanya. Misalnya kalau antum katakan ketika antum katakan misalnya misalnya antum katakan apa? Misalnya kalau af'al yang diidhafakan tadi, akbaru rajulin, anggaplah seperti itu. Ya, apakah sebelumnya itu bagian dari laki? Pantai. Bagian. Sekarang, Allah tahu siapa yang sesat dari jalannya. Apakah itu yang sesat bagian dari Allah? Naudzubillah, bukan. Kan begitu? Berarti dia bukan mudhaf. Ya kan? Karena mudhaf nilai, itu adalah bagian dari siapa? Mudah, paham ini maknanya. Ketika itu begini, Ahmad akbaru rajuli, akbaru rajuli. Apakah Ahmad bagian dari laki atau bukan? Ahmad bagian laki-laki. Katanya Farhan, Rehan bukan. Apa berarti Ahmad? Bukan laki. Paham ini? Jadi kalau antum idopakan, berarti ini mudah bagian dari siapa? Mudhafun ilaih. Itu kalau antum idhafakan a'lam. Karena makna musyarakah. Paham? Sekarang. Coba antum idhafakan a'lam ke yudin. Kan? Inna rabbaka huwa a'lam. Yang a'lam di sini siapa? Allah. Sungguh Rabbmu dia tahu. Man yadillu. Orang yang sesat. Apakah orang yang sesat bagian dari Allah? Tidak. Berarti tidak bisa ini. Kan tidak cocok dengan makna apa? Idhofa. Karena makna idhofa itu mudhof adalah bagian dari mudhofun ilai. Paham ini bukan? Dan ini bukan, bukan. Bukan bagian ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan bagian dari orang yang sesat. Paham? Tapi dia disesatkan oleh Allah. Sesuai dengan hikmah dan ya, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini. Berarti dia bukan mudhofun ilai. Karena tidak cocok. Faikunu takdir. Sehingga takdirnya kalau di antum jadikan ini, kalau antum jadikan mudhaf, a'lamul mudillin. Nah, Allah yang paling tahu dari orang-orang sesat. Wah, Allah yang paling tahu dari orang-orang sesat. Paham? Ini hilang pensucian dari Allah. Karena Allah bukan bagian dari orang sesat. Jelasin, sama dengan tadi itu antum katakan, Ahmad akbaru rajul. Berarti Ahmad termasuk rajul, tapi dia yang paling besar. Kan begitu? Berarti sekarang Allah lebih mengetahui orang-orang sesat. Kan begitu? Berarti Allah bagian dari yang sesat. Na'udzubillah. Maha suci Allah dari hal itu. Ini tidak masuk. Syaratnya mudhaf, mudhafun ilaih. Berarti tidak boleh. Tidak boleh sebagai maf'ulun bih. Tidak boleh sebagai mudhaf ilaih. Bal huwa mansubun bi fi'il mahdhuf. Kalau begitu kenapa masuk? Kata belum dia mansub dengan fi'il yang dihilangkan. Ya dulu alaihi a'lam, ia ditunjukkan oleh kata a'lam, ay ya'lamu man yadil. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang dia sesatkan. Bukan lebih mengetahui. Jadi ada kata ya'lam yang dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena tercukupi dengan kata a'lam. Paham kan? Karena tercukupi dengan kata apa? A'lam. Jelas ini? Jelas. Kalau bahasanya ya'lam, berarti tidak ada makna musyarakah. Tidak ada makna apa? Musyarakah. Jelas. Wasmu tabdil yarfa'u dhamir mustatir bittiba. Isim tabdil dia merupakan dhamir mustatir kesepakat. Para ulama takul Zaidun afdal min Amr. Faikunu fi afdal dhamir mustatir a'id ala Zaid. Maka pada afdal terdapat dhamir mustatir yang kembali kepada Zaid. Wa hal yarfa'u dhamir mutlaq? Dan apakah dia merupakan dhamir mutlak? Alfi bahdi mawadi atau di sebagian tempat saja fi khilaf bain al-arab. Di dalamnya terdapat perselisihan kalau dhahir di tengah antara di antara orang Arab. Fa ba'dhum yarfa'u bihi mutlaqan. Sebagian mereka mengatakan ya dia bisa merupak dhahir mutlak. Katakul maka boleh untuk katakan marat bi rajulin afdal minhu abuhu ya diroka. Fatuqadu afdal ya bi fatha. Maka afdal dijar dengan fathah, karena dia ismul ladzina sorry. Sifat yang berwazan fi. Paham? Mulai dengan sorif, sifat berwazan fi'il. Dija dengan fathah. Ala annahu sifatun li rajul. Itu dia sebagai sifat untuk rajul. Watur paul ab alal fa'iliyah. Dan diropa ab sebagai fa'il. Wahai lugatun qalilah. Ini bahasa sedikit. Wa aftarhum yujibu rok abdol fi dalika. Kebanyakan mereka orang Arab mewajibkan ropa abdol dalam hal itu. Ala annahu khobar muqaddam. Yaitu dia sebagai khobar muqaddam. Wa abu muqtada mu'akhor. Dan abu adalah muqtada yang diakhirkan. Abu adalah muqtada yang diakhirkan. Wa fa'il abdol domir mustatir a'id alaihi. Dan fa'ilnya abdol adalah domir mustatir yang kembali ke abu. Kan abu asalnya di depan. Tangga ini. Abu asalnya apa? Di depan. Berarti asal kalimatnya apa ini? Marartu birojulin abuhu abdol min. Marartu birojulin abuhu abdol min. Jadi abu mubtada, abdolu khobar dari abu. Bang, di dalam abdol terdapat domir mustatir yang kembali kepada apa? Ya? Hah? Yang kembali kemana? Abu. Bisa kembali ke rojul sebelumnya. Jelas ya? Jelas? Jadi intinya ini ada takdim dan ta'akhir. Ada takdim dan ta'akhir. Masya Allah. Ya, kalau dalam contoh itu jalan keluarnya. Walaupun aksaru bi'af'al isma dohir illa fi mas'alatil kuhri. Kebanyakan mereka tidak merupa af'al ini, isim dohir, af'al ini tidak merupa dengan af'al isim dohir, kecuali dalam mas'alah al-kuhur. Dobi Tuhan, ketentuan mas'alah al-kuhur. Ayakuna fil kalam nahi. Dalam kalimat itu ada penafian. Ba'dahu ismu jins. Setelah ada penafian ada isim jins. Tahu isim jins? Seperti rojul. Kata-kata jenis yang maknanya umum. Rojul, imro'ah. Mausufun bismi tabdil. Yang mana isim jins ini disifati dengan isim tabdil. Yaitu setelahnya dia ada na'at. Na'atnya berupa isim tabdil. Ba'dahu ismu mufaddal. Setelah isim tabdil dan setelah yang disifati ini, dia sifat, setelahnya ada isim yang utama. Yang diutamakan, sebelumnya kan ada lebih utama. Ala nafsihi bitibaroi, yang diutamakan atas dirinya, atas diri kata itu maksudnya dengan dua pandangan. Ya, dua pandangan, dua anggapan, dua sisi. Bisa aku terjemahkan seperti itu. Lebih utama daripadanya dari dua sisi. Lihat, kita berbalik. Contoh hal itu, kulu, perkara mereka. Ini masalah tulkul. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu, baca al-kuhlu fa ini ahsan minhu fi aini sayyidi. Saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus di matanya kuhul. Berarti kalau dia fa'il, berarti yang kuhul lebih bagus di matanya daripada dia. Yang ada pada matanya apa? Zaid. Saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus kuhul celah matanya yang ada di matanya, ya, daripadanya dari mata apa? Pada matanya apa? Zaid. Kita lihat dulu. Ada penafian? Nah, mana? Ma. Setelahnya ada isim jins? Ada. Mana? Rojul. Setelahnya ada isim tabdil? Ada. Apakah dia sifat? Sifat? Sifat. Setelahnya ada isim mufaddal? Ada isim mufaddal? Yang diutamakan. Mana isim mufaddalnya? Hah? Al-mufaddal? Kuhul. Atau bisa di ainai? Bisa juga untuk kadangkan di aini zaid. Semua setelahnya itu isim mufaddal. Iya? Ada isim yang diutamakan. Ala nafsihi bi'tibaroi. Atas dirinya dengan dua sisi pandangan. Ya. Artinya dilihat dari celahnya, tidak ada celah mata yang lebih bagus daripada celah matanya orang itu. Sisi pertama. Sisi kedua, dilihat dari orangnya, matanya. Paham? Tidak ada mata lebih bagus daripada mata orang itu. Amin. Dilihat dari barangnya yang dia pakai dan dilihat dari orang yang pakai. Itu namanya dua sisi. Ini semua lebih bagus daripada yang ada pada matanya, Bang Zaid. Paham gak ini? Kan ada, Zaid punya celah mata. Zaid, ada celah matanya. Tapi dia bilang, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus celah matanya daripada apa yang ada di matanya Zaid. Berarti dilihat dari matanya Zaid, lebih bagus, matanya juga lebih bagus daripada yang dilihat di orang lain. Tambah jadi dua sisi. Ini masalah ya, kalau kita pelajari bisa dikatakan ya nggak usah di, walaupun kita nggak hafal bentuk dobitnya nggak ada masalah, karena ini hanya terjadi pada satu masalah. Iya, maka mereka kadang ulama bahasa kadang dia buat bentuk dobitnya, kadang tidak. Karena yang dibuat dobit itu kalau banyak masalah, maksudnya kalau terjadi di masalah lain, itu baru kita buat apa? Dobit. Tahu dobit? Rumusnya. Kapan boleh begitu? Kapan boleh begitu? Kalau ada penafian, terus ada isim jins, setelah isim jins ada isim tabdil yang menjadi na'at. Dipahami? Itu baru. Tapi kalau hanya terjadi pada masalah turkuhul, biar tidak ada dobitnya, tidak ada masalah. Biar tidak ada dobitnya, tidak ada ketentuannya, tidak ada masalah. Karena terjadi pada satu masalah simai. Satu masalah yang didengar dari orang Arab. Paham ya? Waqalu syahid, dan berkata penyair, ma ra'aitum ra'an ahabba ilaihi al-badlu minhu ilaika ya Ibn Sina. Ini juga syair. Ya, ada penafian imra'an isim jins ahabba, ini isim takdir, dia merupa isim dhahir, mana yang dirupa? Al-badlu. Tambahin al-badlu. Ya, kalau dalam syair ini dikatakan, bisa dikatakan daruroh syiriyah. Yang masalah tadi dalam nasab, kalimat biasa dalam nasab itu adalah hanya terjadi pada masalatul uhud. Kadzalika kalau kana makanu nafi istifham, kemudian perlu tambahkan, demikian pula kalau seandainya tempat penafian itu diganti oleh istifham, boleh juga. Karena nafi selalu berpasangan dengan apa? Istifham. Ya. Kalau diawal oleh penafian atau demikian pula istifham, boleh juga. Kekaulika seperti ucapan antum misalnya, masih mirip saja tadi, tapi antum ganti saja penafian dengan apa? Ganti penafian dengan istifham. Lihat, hal ra'aita rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini zaid, sama. Al nahi, demikian pula nahi boleh juga. Nahi alatnya cuma la nahi. Contoh, la yakun ahadun ahabba ilaihi al-khairu minhu ilaihi. Sama, ahabba, dia merupakan dohir, mana dia? Yang dia merupakan al-khairu. Paham ya? Al-khairu. Ini diawali oleh apa? Penafian. Diawali oleh penafian. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu tawabi. Bab at-tawabi. Ini pembahasan penutup. Tawabi yatba'u ma qablahu fi irabihi khamsah, ikut sebelumnya dalam irabnya lima. Lima dibilang, bukan empat. Ya, kenapa bisa lima? Sebentar akan dijelaskan. Syarah at-tawabi ibaratun anil kalimatin lati la yamassuha al-i'rab ila ala sabili tabi'i li ghairiha. Tawabi ibarat dari kata-kata yang tidak disentuh oleh i'rab kecuali karena dia ikut kepada selain. Jadi tidak disentuh oleh amin, tidak ada amin yang masuk padanya. Itu ibarat. Kenapa dia dirofa, kenapa dia dinasab, kenapa dia dijar, kenapa dia dijazab? Nanda ada aminnya. Apa jawabannya? Karena dia tabi. Karena dia ikut yang lain. Itu ibaratnya. Wahya khomsa, dia ada lima. An-na'atu wa ta'kid wa atful bayan wa atful nasab wal badal. Ini yang bisa buatnya menjadi lima. Na'at, ta'kid, atau bayan dan atau nasab. Dibedakan. Atau bayan dan atau nasab. Wal badal dan badal. Wa abdaha az-zujaji wa goyru abad. Az-zujaj, ya, dan selainnya menghitungnya empat. Wa adraju atful bayan wa atful nasab tahta qawlihim al-atful. Mereka masukkan ya atau bayan dan atau nasab di bawah ucapan mereka atau. Kan sama-sama atau. Satu atau bayan, satu atau nasab. Artinya atau ada dua, begitu langsung. Ada atau nasab, ada atau bayan. Berarti berapa semuanya? Empat. Sekarang langsung pertama. An-na'atul. Aslun an-na'atul. Wa tabi'ul mustaqwa lil mu'awwal bih al-mubayyin lafdhi matbu'ih. Insyaallah. Na'at. Dia la tabi' pengikut. Al-mustaq. Pengiku dia mustaq, artinya naat itu enggak bisa kata jami. Naat enggak bisa kata apa? Jami. Harus dia mustaq. Tahu mustaq? Kata-kata yang ada apa? Pecahannya. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, ya, sifatul musyabbaha, amsilatul mubalagha. Ya, isim tafdhil, itu semua kan apa? Mustaq. Paham kan? Itu semua mustaq. Itulah naat. Awil muhawwal bih. Atau kalau ada isim jamid, ya dita'wil ke mustaq. Dita'wil ke mustaq. Al-mubayyinu li lafdhi matbu'ihi. Yang berbeda dengan lafaz matbu'nya. Yang dia ikuti. Berbeda. Yang dia bilang, ja'a zaidun al-akilu. Beda lafaznya? Beda. Tahu kan? Karena nanti kadang ada yang ikut sebelumnya, tapi sama lafaznya. Ya kan? Seperti badal, kan sama. Taukid lafdi, ya, sama kan? Taukid apa lagi? Sama lafadznya. Kalau taukidnya lafdi, syarah at-tabi jins yashmalu tawabi al-khamsa. Karena tabi untuk naat tadi, dia adalah jins, kata jenis mencakup tawabi yang lima. Al-mustar awil mu'awal, ini mukhrijun li baqiyati tawabi. Ini mengeluarkan sisa tawabi yang lain. Fa innaha la takunu mustaqah wala muawwala bih. Karena tawabi yang lain tidak akan menjadi mustaq, tidak pula yang ditakwil ke mustaq. Ala taro anna katakul titauki, tidakkah antum melihat bahwasanya antum katakan di, ya, ketika antum katakan taukid, ja'al qawmu ajma'un. Iya, ja'a zaidun zaidun. Wafil bayan wal badal, dalam atau bayan dan badal, beliau pasangkan karena atau bayat bisa juga diirob sebagai apa? Bana. Ja'a Zaidun Abu Abdullah wa fi aqdin nasab. Mana atau bayatnya itu? Ja'a Zaidun Abu Abdullah. Abu Abdullah. Paham kan? Iya, atau bayatnya? Naatnya? Badannya? Abu Abdullah sama bisa diirob juga. Wa fi aqdin nasab dalam atau nasab Ja'a Zaidun wa Amrun. Fatajibu at-tawabi jamidah. Kamu dapatkan seluruhnya tawabi tapi jamid. Wakadhalika sa'iru amtsilatiha, demikian pula seluruh contohnya. Walam yabqa illa taukid lafdhi. Sekarang tidak tersisa lagi kecuali taukid apa? Lafdhi. Fa innahu qad yaji'u mustaqqan. Sungguhnya kadang dia datang dalam bentuk mustaq. Taukid lafdhi. Iya kan? Karena kan mengulang lafaz. Nah, bisa mengatakan ja'a Zaidun raqiban raqiban. Ini masalah. Paham kan? Tidak tersisa lagi kecuali itu lagi. Kecuali taukid lafdhi. Fa innahu qad yati'u mustaqqan, kadang dia datang dalam bentuk mustaq. Qaulika ja'a Zaidun al-Fadilul Fadil. Fal awwal na'at wa tsani taukid lafdhi. Yang pertama itu na'at, yang kedua adalah taukid lafdhi. Fa li hadha akhrajtu bi qawli, oleh karena itu saya keluarkan ini dengan ucapanku al-mubayyinu li lafdhi matbu'i, yang berbeda dengan lafaz yang dia ikuti. Iya kan? Karena kalau taukid lafdhi sa untuk keluarkan itu, masya Allah. Ini namanya pengertiannya jami mani. Jami mani. Fa idza qulta, kalau kamu katakan qad yakunu tabin mustaq wa na'at. Kada ada tabi mustaq tapi bukan na'at. Misal dzalika fil bayan wal badal qulta. Contohnya adalah dalam atau bayan dan badal ucapan kamu. Qala Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq jami atau mustaq? Jami atau mustaq? Mustaq. Qala Umar Al-Faruq. Al-Faruq, jamid atau mustaq? Mustaq. Wa fi atab nasab, pada atab nasab antum katakan ra'aitu katiban. Gimana ini? Ini katiban masyairon. Ka ra'aitu katiban masyairon. Ini syair jamid atau mustaq? Jamid atau mustaq? Mustaq. Gimana ini? Maka qultu, saya katakan As-Siddiq wal Faruq wa in kana mustaqain. As-Siddiq dan Al-Faruq walaupun keduanya asalnya mustaq, illa annahuma sara laqabain al-khalifatain, hanya saja keduanya sudah jadi laqab, sudah jadi nama. Dan nama itu kapan? Nama asalnya mustaq kemudian jadi nama, jadi jamid. Qaidah itu, Saudara. Kalau ada kata mustaq jadi nama, jamid jadinya. Enggak jadi lagi apa? Mustaq. Lahiqaini bi babil alam, ikut keduanya di bab nama. Kazaid wa Amr. Paham? Dan itu kaidahnya tadi. kalau ada mustaq jadi nama, sudah jadi jamid. Karena seluruh nama itu jamid. Tidak mustaq. Tidak apa? Mustaq. Iya. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, itu jawabannya. Wa syairun fil mitalil madkur, adapun syair pada contoh disebutkan, na'atun. Sebenarnya itu bukan atau. Paham? Tadi roh itu katiban wasyair. Belum bilang itu na'at. Bukan atau. Na'at. Hudifa man'utuh. Dihilangkan man'utnya. Paham? Dihilangkan man'utnya. Wadhalikal man'ut huwal ma'tuh. Yang man'ut itulah yang diatofkan. Wakadhalika katiban. Laisa makulan fil haqiqah. Demikian pula katiban. Bukan dia makul pada hakikatnya. Iya kan? Bukan. Innama huwa sifat li makul. Sungguhnya dia adalah sifat untuk makul yang dihilangkan. Wal aslu asalnya ro'aitu rojulan katiban. Paham? Bukan ro'aitu katiban. Tapi ro'aitu rojulan katiban. Jadi na'at dia bukan iya makulun bih. Sebagaimana pula syairun bukan makulun bih. Tapi na'at juga. Nah untuk siapa? Nah untuk rojul yang dihilangkan. Jelas ya? Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala, fa'idatuh. Fa'idahnya. Ya? Fa'idah dari nah. Taksis. Au taudih. Au madah. Au dam. Au tarahum. Au ta'ukir. Au ta'ukir. Fa'idah na'at bisa mengkhususkan. Untuk badagan ro'ay tu rojulan katiban. Saya lihat orang lelaki penulis. Ini pengkhususan. Al-Tawdi atau menjelaskan. Ini kalau marifah. Atau katakan, Ra'aitu Zaidan Al-Akil. Ra'aitu Ahmad As-Samin. Bukan mencela Ahmad. Tapi untuk apa? Untuk menjelaskan. Karena itu namanya Ahmad banyak. Enak? Iya kan? Dan itu butuh Ahmad. Seperti tadi pagi Ahmad saya cari ya Imran. Mana Imran? Imran yang mana? Perlu juga begitu. Akhirnya saya bilang, yang ngantuk. Nah itu perlu itu. Nah, jadi Imran, An-Na'im. Atau karena dia sering ngantuk, An-Nawwam. Kan bentuk mubalah kok Imran. Nah, apa-apa. Itu namanya At-Tawdi. Bukan untuk mencela, bukan. Untuk apa? Menjelaskan. Yang mana yang kita mau? Itu tidak tercela. Karena ulama hadis juga begitu, Ahmad. Sampai. Enggak? Iya. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Baik, bro. Iya. Ini, Masya Allah, fungsi. Al-Madah, Masya Allah. Bisa juga untuk memujinya. Misalnya, Bismillah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini untuk memuji Allah. Audam, atau untuk mencelanya. A'udhu Billahi. Minasyaitan. Ar-Rajim. Ya kan? Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini untuk apa ini? Memuji? Hah? Mencelanya. Al-tarahum, Masya Allah. Atau bisa menunjukkan kasih sayang itu sifat. Nah, misalnya ketika berdoa mereka katakan, Allahummarham abdakal miskin. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin itu. Bukan untuk mencelanya, tapi untuk apa? Merahmatinya. Jelas ini? Bisa. Al-tawki. Atau na'at itu juga bisa. Datang untuk apa? Menguatkan. Jelas? Ini fungsi na'at. Masya Allah. Kata beliau rahmatullah ta'ala syarah. Fa'idatun na'at. Fa'idah na'at. Ima taksis nakiroh. Kalau dia mengkhususkan nakiroh. Fa'ulika marutu birojulin katib. Atau di ma'rifah atau menjelaskan yang ma'rifah kokolika marotu bi Zaidin al-Khoyyar. Masya Allah. Saya lewat dengan Zaid yang si penjahit. Paham ini? Itu tidak ada masalah. Al-Madah atau untuk memujinya nah bismillahirrahmanirrahim. Al-Dam untuk mencelanya a'udhu billahi minasyaitonirrajim. Al-Tarahum atau menunjukkan rahmat Allahumma arham abdakal miskin. Al-Tawqid untuk menguatkan nah koli ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala. Tilka asyara. Itulah 10. Ya 10 sudah jelas. Ya kan begitu? Kamilatun sempurna. Paham kan? Itu untuk menguatkan bahwa betul-betul 10. Fa idza nufiha fis suri nafakhatun wahidatun. Data naatnya wahidatun. Untuk apa ini? Menguatkan. Paham? Selesai. Wa yabghan utahu fi wahidin min awdihil i'rab. Wa min at-ta'rif wa at-tankir. Tsumma in kana, tsumma in rafa'a dhamirun mustatirun. Tabi'ati wahidin min at-tankir wa at-tanifi. Wa wahidin min al-i'rab wa far'i wa far'aihi. Wa illa fa huwa kal fi'li. Wal ahsan ja'ani rajulun qu'udun gilbanu tsumma qa'idun tsumma qa'iduna. Hukum na'at. Tentunya na'at ada dua. Ada na'at sababi, ada na'at apa? Hakiki. Kita sudah ambil di tufah. Kalau na'atnya hakiki ikut 5 dari 10. Kalau na'at hakiki ikut 5 dari 10. Kalau na'at sababi ikut 2 dari 5. Dipahami ini? Mubat? Lupa-lupa ingat? Hah? Karena na'at kan ikut sebelumnya. Kalau na'at hakiki, tahu na'at hakiki? Na'at hakiki itu adalah sifat untuk sebelumnya. Kalau na'at sababi, secara lafaz dia sifat untuk sebelumnya, tapi secara makna, sebenarnya dia adalah sifat untuk setelahnya. Paham? Kalau na'at hakiki ikut semuanya. Ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer. Paham? Terus, mudakan-mudakan, mu'anas. Mu'anas, itu sudah 2 itu. Ya? Terus, apa lagi? Apa lagi? Hah? Karena yang diikuti itu 10 kan? Ya, 10. Ropa. Nasab. Jer. Apa lagi? Mudakar. Hah? Mu'annas. Ya? Apa lagi? Hah? Hah? Mufrad. Mutanna. Ya? Hah? Jama. Berapa itu? Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa lagi? Nah. Nakiro. Nakiro, terus ma'rifah. Ini namanya 10 yang diikuti oleh na'at. Na'at ada 2, ada na'at hakiki. Ya, na'at hakiki ada na'at apa? Sababi. Na'at hakiki ikut semua. Dari 10 ini diambil 5 saja. Dia ini 3 ini diambil 1. Paham? Yaitu diambil rupa saja atau nasab saja atau jar saja. Paham kan? Intinya diambil 1. Dari mudakar mu'annas dia juga ambil 1. Ya? Ya, diambil 1. Mudakar saja atau mu'annas saja. Dari mufrad mutanna jamak ini 3 kan? Diambil juga berapa? 1. Paham? Dari ma'rifah nakiro dia juga ambil 1. Ma'rifah saja atau nakiro saja. Berarti semua berapa ini mubad? 5. 4 atau 5? 4. Hah? 4 dari 10. 4 dari 10 yang diambil. Ya? 1 di sini, 1 di sini, 2, 1 di sini, 3, 1 di sana, 4. Dia mengambil 4 dari 10. Jadi intinya dia ikut semua. Ya, seperti na'at hakiki kita contohkan satu misalnya, ya, ja'a Zaid. Zaid al-Akhir. Ini al-Akhir na'at hakiki. Bah, selalu ikut sebelumnya. Rupa-rupa Zaidun al-Akhiru, Zaidun al-Akhiri, al-Akhila, Zaidin al-Akhiri. Nah, mudakar mudakar. Ma'rifah, ma'rifah. Paham kan? Baik. Kalau na'at sababi dia ambil berapa? 2 dari 5. 2 dari 5 maksudnya kan dia hanya ikut irob. Ya, ini saja yang dia ikuti. Ya, ini saja yang dia ikuti. Sama ini ma'rifah dan nakiro. Dia tak ikut mufrad, mudzakkar, mu'annas. Kenapa? Karena dia ikut hukum fi'il. Fi'il karena setelahnya itu fa'ilnya. Setelahnya apa? Fa'ilnya. Fi'il selalu mufrad kecuali lugonya kalunil barogih. Dia juga tidak ikut mudzakkar muannas. Kenapa? Karena mudzakkar muannas namanya fiil tidak ikut sebelumnya, tapi ikut setelahnya. Paham? Mbak? Itu dia dua dari berapa? Lima. Kalau yang muannas hakiki, nak hakiki? Empat dari sepuluh. Selesai. Lihat dulu. Yatba'u man'utah fi wahid min awjuhi irob. Dia selalu ikut man'utnya salah satu dari jenis irobnya. Salah satu dari jenis irob. Iya kan? Irobnya ada berapa tadi? Tiga. Tidak empat ya, karena namanya na'at harus isim. Iya? Harus isim. Berarti cuma berlaku rofa, nasab, dan jar. Iya? Milah-milah ta'alif at-takhir, dia juga ikut dari sisi ma'alifah dan nakiro, ini semua ini. Ma'alifah nakiro dan irob, ini semua ikut na'at hakiki atau na'at apa? Sababi, sama. Thumma in rofa ad-domir mustatir, kemudian kalau dia merofa ad-domir mustatir, ini ciri-ciri na'at hakiki. Kalau dia merofa ad-domir mustatir, maksudnya kalau dia na'at hakiki. Karena pengertian na'at hakiki, dia merofa ad-domir mustatir. Lihat ini, lihat. Ja'a Zaidun al-Akil. Dia merofa siapa itu? Domir mustatir, kembali ke mana? Ke Zaid, itu maksud. Jadi kalau dia merofa ad-domir mustatir, maksudnya kalau dia na'at hakiki, kalau dia na'at apa? Hakiki. Maka tabi'at wahid min at-takir wal ta'nis, maka dia juga ikut dibanding di samping itu tadi, dia ikut juga dari sisi mudzakkar dan muannas. Wa wahid min al-ifrad wa far'i, dan juga dia ikut salah satu dari mufrad dan dua cabangnya. Apa dua cabangnya mufrad? Apa dua cabangnya mufrad? Musanna dan jamak. Sama. Wa illa, kalau tidak, maksudnya kalau tidak merupa domir mustatir, artinya dia merupa isim dohir, berarti ini na'at apa? Na'at apa ini? Na'at sababi fahuwa kal fi'il, maka dia seperti fi'il. Artinya tidak ikut mufrad, musanna, jamak pasti, karena namanya fi'il selalu mufrad, kecuali lugonya akalunil barogih. Jelas? Dan demikian pula dari sisi mu'annas dan mudakarnya. Kenapa? Karena mu'annas dan mudakarnya fi'il ikut setelahnya, bukan ikut sebelumnya. Jelas? Ya? Walahsan, dan yang paling bagusnya dalam ini contohnya, ja'ali rajulun ku'udun gilmanuhu. Ku'udun gilmanuhu. Seperti itu modelnya, tidak dijamak. Summa qa'idun, kemudian boleh untuk katakan, dia jamak ya. Ku'udun gilmanuhu ikut jamak dengan setelahnya. Ini kalau jamak taksir. Summa qa'idun, kemudian bagus setelah itu qa'idun, mufrad. Wa qa'idun, kemudian setelah itu lagi boleh dia qa'idun, maksudnya dijamak menjadi jamak mudzakkar salim. Maksudnya sekarang ini dalam satu masalah, bagaimana kalau setelah yang dia rofa itu adalah isim dohir yang berupa jamak taksir? Bagaimana kalau yang dia rofa oleh na'at sababi ini adalah jamak taksir? Apa yang harus aku katakan pada na'atnya? Antum jamak atau mufrad? Paham? Maka kata beliau paling bagus di jamak taksir juga. Paling bagus dia dibuat juga jamak apa? Paling bagus dia dibuat dalam bentuk jamak taksir. Itu paling bagus. Seperti ja'ali rajulun qu'udun gilman. Dan kemudian yang kedua boleh tetap mufrad. Bagus juga. Kalau tadi paling bagus, boleh antum katakan ja'ali rajulun qa'idun gilmanuhu, begitu maksudnya. Summa, kemudian tahap ketiga, bagian terakhir, dan boleh juga ja'ani rajulun qa'iduna gilmanuhu, boleh dijamak menjadi jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Jelas ini? Jelas? Paham ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Kita berhenti dulu sedikit, sebentar berhenti.